sampai hati. Kejam, oh, hatimu, kau hancurkan harapan. Dulu pernah kau ikrarkan di saat-saat bahagia. Tapi kini semua hanya tinggal kenangan. Sungguh kejam.